Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang dihormati tuan pengerusi majlis, seterusnya para imam, para bilal, keseluruhan ahli jawatan kuasa masjid, sekalian yang hadir, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadratillah SWT dengan limpah dan pertolongannya kita sentiasa berada di bawah rahmatnya. Dan pada malam ini kita menyambung kuliah kitab Anak Kunci Syurga di masjid negeri yang kita sedang berada sekarang. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab Anak Kunci Syurga pada muka surat berapa? Ha. 16 kan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan wajib atas kita membenarkan akan segala yang mengkhabarkan akan dia, akan segala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti nikmat kubur dan seksa, dan nikmat kubur dan seksa kubur dan pertanyaan mungkar nakir di dalamnya sebenar ia. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda iza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabuh innahu la yasma'u qur'ani alihim qala ya'tihil malakan wa yuqidani wa yakulan lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Artinya bahwasanya hamba apabila dihantar akan dia hamba di dalam kubur dan berpaling daripadanya kawan-kawannya, bahawa bersungguhnya mendengar ia hamba akan pukul sepatu mereka itu, bersabda ia, nescaya datang akan dia hamba oleh dua malaikat, maka mendudukkan oleh keduanya malaikat akan dia akan mayat. Maka berkata keduanya malaikat baginya hamba di dalam kubur, apa ada engkau berkata pada ini laki-laki, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan bersabda ia, inna ahlal kubur yu'azzabun fi kuburihim azaban tasma'uhu al-bahaimu. Artinya bahawa orang-orang yang di dalam kubur itu diseksa mereka itu, di dalam kubur mereka itu, sebagai seksa yang mendengar akan dia seksa oleh segala binatang. Menceritakan akan dia oleh dua hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kita sambung lagi tentang kepercayaan atau keimanan kepada hari kiamat. Bila kita sebut dalam rukun iman, beriman kepada hari kiamat, maknanya kita percaya sungguh-sungguh tentang hari kiamat. Kita ulang sekali lagi kenapa dia panggil hari kiamat. Hari kiamat ni ialah hari berdiri. Kiamat tu bahasa Arab Melayu panggil berdiri. Jadi kalau kita panggil hari berdiri, orang tak takut. Hari kiamat takut selalu. Neh, sebab tu perkataan ni penting kok kadang-kadang. Neh, bila sebut kadang-kadang sebut bahasa Arab orang tak takut. Neh, sebut dengan bahasa Melayu orang takut. Kadang sebut dengan bahasa Melayu orang tak takut. Sebut bahasa Arab orang takut. Contoh hari kiamat. Maka hari kiamat orang faham dah. Budak-budak pun tahu hari kiamat. Neh. Tapi kalau hari berdiri, tak ada hak. Relax je berasa. Neh. Bahasa tu penting. Nampak? Kadang-kadang kita sebut dalam bahasa Arab, orang tak marah. Tapi sebut bahasa Melayu, marah selalu. Umpamanya dalam bahasa Arab dipanggil sapih. Nah, mu ni sapih, tak marah. Neh. Mu ni bodoh, marah selalu. Nampak? Tu bahasa sungguh penting. Jadi hari kiamat, hari kiam. Kiam ni bangun berdiri. Maka pada hari itu bangun daripada kubur masing-masing. Maka dipanggil hari kiam, hari kiamat. Bangun untuk apa? Bangun yang kita sebut di dalam ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita kepada Allah raji'un. Akan balik. Balik buat apa? Balik untuk dibicarakan. bukan balik terus gitu lenggang punggung. Balik, yang ini dibangkitkan di hari kiamat. Dibangunkan. Siapa yang mula-mula bangun? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ulang balik, kalau orang tanya pangkat benda yang paling tinggi sekali dijawab oleh manusia, jawabnya pangkat Rasulullah. Hak lain pangkat rendah belaka. Neh pegawai rendah. Neh presiden rendah. Menteri rendah, raja rendah. Yang paling tinggi pangkat ialah pangkat Rasulullah. Neh, ha, jadi biar kita faham pangkat Nabi kita. Dia yang tertinggi sekali. Bila kita faham pangkat dia tinggi, maka arahan daripada pangkat yang paling tinggi kita dulukan daripada arahan pangkat hak rendah-rendah. Neh, ha. Kalau dalam askar dia ada pangkat kok. Neh, ha. Kalau satu pangkat dia panggil apa? Ada se sini. Neh, ha. Lang dipanggil apa? Lang skopra. Lang skopra. Nah, lepas tu ada dua. Ha? Kopra. Kopra tu lah. Ha? Kalau tiga, sajeng. Nah, ha. Kalau tiga tu balik pula tak ke bawah, sajeng meja. Nah, ha. Lepas tu ada se pula butang atas ni, lieutenant muda. Nah, lepas tu dua, lieutenant. Tiga, butang tu captain. Buang tiga tu, ambil meja ni, buah tani pula. Meja dia panggil. Jadi arahan daripada captain mesti didulukan kalau arahan daripada lieutenant. Nah, ha. Umpamanya hak tinggi sekali jeneral. Jeneral mengarahkan supaya semua berkumpul pada pukul 12 dalam kamp. Nah, maka kata saja tak boleh. Kita kena buat pukul 11. Eh, tak boleh. Jeneral arah pukul 12. Eh, tak boleh. Kena buat pukul 11. Sebab Lance Corporal arah pukul 11. Orang pun, oh, semua ikut pukul 11. Maka semua tentera dalam kamp tu kena cek air kecing. Faham tak? Sebab apa? Dia dulu kan akan arahan Corporal meninggalkan arahan Jeneral. Maka begitulah manusia sekarang sudah khayal, sudah mabuk apabila arahan daripada pangkat yang paling tinggi iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketepikan. Kita dulukan pangkat hak rendah-rendah, hak bawah-bawah. Nampak? Ha. Maka kenapa lebih ingat Rasulullah? Banyak sahabat. Di antara sahabatnya Rasulullah orang yang pertama bangun di hari kiamat. Ana awaluman insyaqal qabr. Aku, kata Rasulullah, orang yang pertama kubur terbelah. Nah, kubur-kubur lain semua senyap lagi. Kubur hak mula-mula terbuka, kubur Rasulullah. Insyaqal qabru maknanya terbelah kubur. Maka Nabi keluar daripada kubur. Dalam hadis sebut, Nabi sapu tanah-tanah kubur yang ada pada kepala Nabi hak mulia. Inilah pangkat yang paling hebat. Nampak? Neh? Ha. Kenapa kita tak mau ikut orang yang hebat lagu ni? Nak keluar daripada kubur. Hak lain tak keluar lagi. Raja Mesir tak keluar lagi dari kubur. Presiden Bush senyap lagi dalam kubur. Nah, ha? Presiden Rusia tak gerak geri lagi. Nabi Muhammad bangun dulu. Dan dia pula berkata, pada tangan aku pegang anak kunci syurga. Nah, maka tak ada lah anak kunci. Benda yang paling molek sekali jadi idaman setiap umat, syurga. Nah, ha. Kalau kata rumah kita, rumah tereh, kita je duduk nak. Lepas tu kita duduk bersaing dengan kawan-kawan kita. Nah, siapa bayar muka dulu, boleh ke dia nak kunci tu. Oh, tak ramai yang berebu. Neh, rumah saya bindi, orang kaya tak nak, dia nak banglo. Rumah banglo, jutawan tak mau. Nah, dia nak villa. Villa, raja-raja tak main villa, dia nak istana. Maka yang seluruh umat duduk nak sangat, syurga. Faham? Kerana dialah tempat yang paling mahal, tempat paling molek, tempat paling eksklusif. Maka tiba-tiba anak kunci diberi pegang pada Rasulullah. Maka tak lebih Rasulullah. Nampak? Ha, maka termasuk di dalam beriman dengan hari kiamat, iaitulah beriman dengan bak kubur. Kerana kiamat bermula dengan kubur. Faham? Ha. Tujuannya supaya tidak lari ataupun terpesong pegangan-pegangan kita berkait dengan akidah-akidah keimanan-keimanan yang datang kepada kita dalam Quran, dalam hadis. Dalam Quran jelas sebut tentang alam kubur. Dalam hadis jelas sebut tentang alam kubur. Atau namanya kita panggil alam barzah. Alam kubur dengan alam barzah sama saja. Yang tak sama, alam kubur dengan kubur. Alam kubur lain, kubur lain. Kubur kita naik motor boleh tengok. Oh, tu kubur. Mana tu sebelah tu? Depan kedai, belakang kubur. Alam kubur tak nampak. Dia alam ghaib. Neh, malaikat Allah beri nampak. Maka nampaklah kita. Dan ni kita duk bercakap, Rasulullah bercakap, maka kita tumpang beritahu, sebar-sebarkan maklumat. Maka di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, seorang laki-laki bila diletakkan di dalam kubur, kawan dia pun kambuh dia, baliklah kawan dia. Maka dia mendengar akan suara kita balik. Suara kita balik tu, kita punya selipar bila balik daripada kubur, pijak tanah bunyi tak? Bunyi kuat tak? Kuat perlahan je. Jarang orang keluar daripada kubur, di jalan bunyi. Degung! Degung! Itu transformer. Faham tak? Kalau kita bunyi sikit je tak? Bunyi seh, seh, seh. Walaupun bunyi preh, preh, mayat mendengar di dalam kubur. Nampak? Sebab tu ada orang kata tak payah beri salam kalau kita pergi kubur. Sebab apa tak payah beri salam? Dia mati dah. Mana dengar? Ha? Mana kuat? Beri salam dengan bunyi sepatu kena rupuk. Kuatlah bunyi salam. Nampak? Ha, tapi kalau sepatu pun sudah didengar oleh mayat, apatah lagi beri salam. Nampak? Sebab tu nak cakap, bak ni hukum, biar tahu. Nak biar betul sumbernya. Neh, dia pakai akal dia. Mati dah. Mana dengar beri salam? Nak, ha, bila mati dah, tidak ada pada depan kita masuk alam ghaib. Alam ghaib mesti ada nas. Quran atau hadis mari cerita, baru kita cerita. Maka Nabi cerita, bak alam ghaib, alam kubur. Mayat dengar bunyi kita balik daripada kubur. Nampak? Haa. Kalau pergi atur orang ke kubur, jangan balik terus. Neh, lepas tanang tu, lepas letak batu nisan, bacalah apa-apa pun doa untuk si mati. Nah, Rasulullah pernah menyebut, apabila kita selesai tanang mayat saudara kita, Nabi kata dengan perkataan yang cukup terkenal, istaghfiru li akhikum. Tolong minta ampun untuk mayat saudaramu ni. Wasalu lahu tasbih. Dan minta baginya Allah beri tetap. Tetap apa? Tetap imannya. Neh, tetap iman. Kerana banyak soalan-soalan yang akan ditanya. Masa ni boleh tak buat air tawar? Tak boleh dah. Faham? Ha, doa saja. Kan budak-budak nak periksa, dia pergi jumpa Tok Imam. Tok Imam buat air tawar. Buat apa? No, periksa esok. Dah mau baca buku tak? Tak baca. Ni tengah cari lagi buku. Tak jumpa lagi buku. Apa tak? Jadi kalau buku pun tak baca, macam mana nak buat air nerang hati? Air nerang hati ni, budak tu study 2 tahun dah. Tengah 4, tengah 5. Segala yang cikgu suruh, dia buat. Rumah, rojok buku sekolah. Nak, tak main. Maka 2 tahun dia bersungguh-sungguh. Dekat nak periksa, minta imam, minta ustaz buat air nerang hati. Baru betul. Tujuan apa? Kan dia belajar dah. Kan dia study kuat dah. Tak payah air nerang hati. Takut tak ingat apa yang dia belajar. Faham? Ha, jadi minum air nerang hati mudah-mudahan ingat apa yang dia telah belajar. Ni tak pernah belajar. Nak nerang mana? Nak, 2 tahun. Buku pun tak jumpa, beg sekolah pun tak tahu kat mana. Lepas tu malam nak periksa, suruh Tuan Imam buat. Tuan Imam buat sok saya SPM tu. Oh. Yang saya bimbang masa saya 2 tahun dah tak masuk kelas. Buat doa biar dapat 15 A tu. Tuan Imam kata anak saya 15 B. Mana dah dapat pun 15 A. Neh? Jadi tu boleh tahan ikhtiar kita buat air. Neh? Kerana soalan-soalan yang dia telah baca dalam buku-buku, dia akan ingat balik mudah-mudahan. Neh, maka gitu jugalah kita berdoa, mudah-mudahan mayat dapat menjawab. Dosa dia banyak. Curi hak orang. Tak apalah nak buat gua ni. Tapi biar dia dapat jawab. Mar rabbuka wa man nabiyuka. Faham? Dosa dia minum arak. Loh, minum arak dia pernah minum arak dulu. Tak apalah nak buat gua ni. Dia lemah, dia lalah. Maka mudah-mudahan dia tetap dapat menjawab. Sebab kalau tak boleh jawab, susah sangat keadaan mayat di dalam kubur. Nak, ha. Oh, dia ni berjudi ni, pernah main nombor ekor, main nombor toto, kasino pun girak jarang-jarang. Tak apalah nawak gua ni, dia jadi mati dah. Mudah-mudahan kita doa supaya dia dapat menjawab. Wasalu lahu tasbih. Nak, biar dapat menjawab dan tetap iman. Hadis ni hak Nabi sebut. Dalam satu doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang memusingkan hati manusia, biarlah dapat tetap tidak berpusing atas agama. Dalam bab hobi kita berpusing. Nak, dulu minat hoki, leni minat bola dah. Tu yang tak mari malam ni. Ada apa? Nah, kerana agama tidak berpusing. Oh, warna-warna baju pula. Allah dulu kalau potong baju Melayu ke kain pelekat biru semua. Nah, leni dak-dak koko sikit, awal-awal nak jadi hijau. Nah, ha, tak apa tu masalah warna. Nah, ha, jangan dulu dak semayang, leni dak semayang dah. Dulu gi kuliah, leni dak suka dah kuliah. Dulu zikir, leni dak suka dah zikir, dak main caruk sok mole ni. Hak tu kita sambung. Nampak? Ha, jadi siapa mana kekal hati kita daripada hidup sampai mati, bangkit pula di padang mahsyar. Sabit kalbi ala dini, tetap di atas agama yang Allah redha, agama Islam. Dah kalau dia boleh jawab, alhamdulillah. Nampak? Dah kalau tak boleh jawab, tak boleh jawab dalam hadis menyebut dikepik oleh tanah kubur sehingga berselisih tulang rusuk. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah walaupun kita sekarang sudah layak dikepik oleh kubur. Kerana dosa kita banyak. Betul tak? Siapa tak ada dosa sini? Cik bangun. Kalau muka tak malu. Banyak tak dosa kita? Banyak. Tapi kita nak rahmat Allah. Faham? Datu jurang yang Tok Imam baca talqin mudah je. Tu atas kubur. Dalam kubur lain cerita. Faham? Atas lain. Dalam lain. Neh? Atas nang. Bila habis tu tanam pun bubuh sejadah, Tok Imam pun duduk. Oh, ramak kau boleh duduk. Cik suruh Tok Imam masuklah kubur. Kambuh dengan Tok Imam. Tok Imam, ayah minta ada wasiat sikit ni Tok Imam. Wasiat apa? Ayah mati di kubur baru ni. Kalau dia mati, dia nak Tok Imam pun tanam juga sebelah dia. Tapi tak apalah, kita letaklah gas wak nyawa seminggu baru kita buka balik. Nak tak Tok Imam? Tambuh. Faham tak? Setakat duduk atas tikar boleh lah. Eh? Subhana man ta'azzaza bil qudrati wal quwwah. Ah, tu duduk atas tikar. Ha, cetik imam masuk bawah. Dengan tajwid-tajwid hilang belaka. Tak. Dah. Dah kita bayanglah alam kubur hak dalam hak gelap ditutup dengan kain kapang, ditutup dengan tanah, tutup dengan keranda. Kambuh pula kemah keming. Kita lalu atas kubur, tak berani dah. Faham? Lalu atas kubur siang hari. Tak berani dah. Siang, pukul 4 petang. Eh, lalu kat kubur. Eh, buat apa? Lalu kat ni, dekat. Eh, kubur bah. Sorry bah. Kubur, kubur. Eh, dia takut benda atas kubur. Ada atu kubur. Tak ada. Cerita je dia buat atu kubur. Atas kubur, tak ada atu. Atas kubur ada roh manusia. Faham? Di situ disemadikan jasad, maka berkeliaran roh yang la tufattahu lahum abwaabus sama, Allah kata. Neh, roh orang beriman naik sampai ke langit ketujuh. Maka sebahagian mereka itu la tufattahu lahum abwaabus sama. Allah tidak buka pintu langit. Dua tafsiran ulama. Yang pertama, doa dan amal tidak naik ke langit. Yang kedua, roh bila mati tidak naik ke langit. Faham? Ha. Maka tak ada atu kubur. yang ada roh manusia. Sebab tu kadang-kadang kita duduk ngaji petang, kadang-kadang kita pergi ngaji Quran di kubur kan, kalau lepas okey, neh lepas okey je. Tapi kadang-kadang kita ada kerja, kita pergi lewat pukul 6.45, 15 minit sebelum maghrib, dia jadi kembang tekuk. Nak, rupanya dekat maghrib, bukan roh tu berjalan maghrib. Nak, tapi waktu tu dia berkeliaran. Neh, bila dia lalu dekat dengan kita, maka dia roh, kita pun roh, berasa lain macam. Nak, bukan saja di kubur, kadang-kadang dalam masjid. Dalam masjid, faham? Kita semayang, berasa orang belakang kita. Kita rokok, dekat sangat kan, siapa ni? Jin Islam. Nampak tak? Neh, jin ada roh tak? Roh, roh cara jin. Neh, dia dekat dengan kita. Batu kan dia masuk dalam masjid, semayang seorang malam-malam. Ulama kata boleh niat menjadi imam. Boleh niat jadi imam. Allahu akbar, suara diri. Aku semayang waktu maghrib, imam. Aku semayang waktu isyak, imam. Nak, mana makmum? Makmum jin. Neh, dah tak nampak pun. Kalau nampak pun tak jadi imam dah. Neh, jadi jangan lari. Bila kita rokok, kita rasa macam dia rokok. Bila kita sujud, macam dia sujud. Jangan takut jin Islam. Bila jin Islam, dia buat nanya tak kita? Dah. Takut jin kafir. Jin kafir dah mayang. Jin Islam pasti dah mayang dah. Nak? Jin kafir dah ikut pula belakang. Neh, jin kafir duduk kat disco. Nak? Maka yakinlah kita bahawasanya mayat ini mendengar sebagaimana kita mendengar. Dalam Quran, dalam hadis yang kita dengar tadi, Nabi kata innahu la yasma', bukan yasma'. Kalau Nabi kata innahu yasma'u Qur'ani ali, mayat itu dengar akan bunyi sepatu kamu, kita wajib yakin dah. Sebab ini perkataan Rasulullah. Nabi tambah pula la yasma' dengan huruf lam di depan. Artinya innahu, sesungguhnya la yasma', sebenar-benar mayat itu mendengar akan bunyi kasut kamu. Nampak? Ingat, di kubur mula-mula siapa kat pintu besar, assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, lepas tu masuklah berjalan kita, siapa dekat kubur ayah kita pula, sekali lagi assalamualaikum ya ahlal kubur. Neh, dua kali sunat beri salam. Pintu kubur sekali, assalamualaikum ya ahlal kubur. Bang, masuk pula siapa kat kubur yang kita nak pergi, assalamualaikum ya ahlal kubur. Dua kali. Tapi kalau kita nak lalu saja, nak lalu saja pasal nak potong shortcut kat kubur, sunat juga beri salam dekat pintu masuk, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kata Imam Ahmad Hanbal, kalau kita buat begitu dapat pahala yang banyak. Neh, kerana berdoakan kesejahteraan kepada penghuni kubur. Tadi masa on the way nak mari sini ni, kita duduk cakap dengan kawan dalam kereta tadi, berapa orang ramanya malam ni. Kalau dapat suku masjid okey dah. Pasal final malam ni tak? Suku dapat 3,000 orang okey dah. Neh, rupa-rupanya penuh juga. Tu kata hebatnya orang Selangor, orang KL. Neh, orang pilihan Allah. Neh, padahal final dia bukan suku akhir. Nah, kita dari Bangwe, dari Melaka tengah hari tadi, penyokong-penyokong je bersusung macam jalan. Neh, kata tak ada orang dah malam ni sejik. Tak ada orang dah malam ni sejik. Mari tengok penuh rumbu juga. Tu kata hebatnya. Neh, bila Allah pilih, semuanya menjadi mudah. Neh, tapi jangan pula kita kata kawan-kawan kita yang dalam stadion tu tak boleh. Neh, lama pahala kita malam ni boleh ke dia? Nak, rugi saja. Mungkin dia saja duduk dalam stadium, tapi hati dia duduk di sini. Neh, mungkin juga. Dan kita pun mungkin juga hati di masjid. Dan tubuh di masjid, hati di stadium. Nah, ha, jadi tak apa, kita kuliah dulu, nanti kita dengar keputusan. Nah, ha, mujur ada orang. Kalau tak ada orang pakat kita tengok bola Melaka, kita tengok bola mana ni. Baik, kita sambung balik. Baik, ingatlah bila kita nak lalu ke kubur, bukan kita nak pergi mana-mana kubur, beri salam. Kerana itu kampung dia. Baca dalam hadis yang lain, assalamualaikum ya dar qaumi mukmini. Salam sejahtera atas kamu wahai sekalian penduduk taman perumahan orang-orang yang beriman. Itulah taman perumahan yang patut kita beri nama taman abadi, taman aman damai. Nah, damai sungguh kubur ni. Kerana dia orang tak pernah komplain, rupuk panjang, air tak ada dan sebagainya. Ha. Atau dipanggil taman sentosa. Neh. Yang mana wa inna insya-Allah bikum lahikun. Nabi suruh kata, kami yang sedang berjalan atas kubur ni, insya-Allah sampai masa kami akan menyertai kamu menjadi penduduk taman aman sentosa ini. Nah, boleh pahala. Nah, sebab salam adalah doa. Nah. Ha. Jangan takut lalu di atas kubur. Nah, tak ada masalah. Tengah malam pun tak ada masalah. Pukul 12 malam, malam Jumaat. Nak lalu ke kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nak terus je. Tak ada atu. Yang ada atu dalam cerita, dia buat. Nak. Sebab atu tak duduk kubur. Atu duduk bukit-bukit, laut-laut tu. Nak. Bukit, atu bukit. Laut, atu laut. Tu je. Atu kubur tak ada. Mitos. Yang ada, roh-roh. Nah. Baik. Maka mayat-mayat mendengar bunyi terompah, lebih-lebih lagi mendengar salam kita, doa kita dan seumpamanya. Bahkan mayat lebih kuat pendengaran daripada orang hidup. Dalil dalam peristiwa Perang Badar. Neh, di mana mayat-mayat musuh-musuh Islam, mayat musyrikin dihumbang dalam kulai, dalam lubang. Maka Nabi mari, Nabi tengok mana mayat-mayat yang terbunuh di kalangan musyrikin. Sahabat tunjuk tu dalam lubang. Sumbat situ saja. Nabi berdiri. Nabi sebut, ya pulang ibnu pulang. Pulang ibnu pulang. Pulang ibnu pulang. Sorang, sorang, sorang. Nabi sebut nama. Nabi panggil mayat. Faham? Fahal wajatuma wa'ada rabbukum haqqa. Adakah kamu dapati yang berhala-berhala kamu janji hari ini benar? Fa ini sesungguhnya aku wajatu, aku dapati dan aku yakin. Ma wa'adani rabbi haqqa. Apa yang Tuhan ku yakni Allah janji kemenangan pada hari ini adalah benar. Nabi cakap dengan mayat. Bukan mayat wali. Mayat tentera musyrikin, penyembah berhala. Sahabat tanya, ya Rasulullah, dengar ke Nabi cakap dengan mayat? Kan mayat dah. Boleh ke dengar? Sahabat tanya. Nabi jawab, innahum. Nampak? Sesungguhnya mereka itu nak layasmak juga. Dengan perkataan sungguh, mereka ini layasmak. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, asmak lebih mendengar minkum daripada kamu. Maknanya mayat musyrikin, penyembah berhala, musuh Allah, lebih mendengar daripada kamu. Kamu mana? Para sahabat. Kamu tu bukan orang sealam. Kamu tu para sahabat. Sahabat orang mulia dah. Lebih pada Rasulullah, pada Nabi-Nabi, sahabat orang mulia. Hak nu paling hina. Musuh Rasulullah, musuh Allah, musuh orang beriman. Mayat lagi pula, sumbat dalam lubang. Mereka itu asma' lebih mendengar. Nah, jikalau mayat musuh-musuh Allah, asma' lebih mendengar, apatah lagi mayat-mayat saudara kita di dalam alam kubur. Nampak? Ha, jadi jangan pertikai masalah mayat dengar atau tidak. Satu lagi hadis yang selalu kita baca. Nabi sebut, iza wudi'atil janazatu 'ala al-aqab. Apabila diangkat jenazah, mayat itu dan diletak di atas bahu-bahu. Neh, kau orang akak buat tak bahu kan? Ada orang mati. Nak pergi mana? Bila akak buat tabau kan dia? Pergi sawai lagung. Pergi kubur lah. Nah. Maka fa'in kana solihatan. Jikalau mayat itu soleh. Orang semayang. Orang berpuasa. orang berzakat, neh, orang yang buat kerja-kerja yang wajib, maka qalat dia akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, cepatkan perjalanan, cepatkan perjalanan. Nah, wa in kanat ghayra zalik, jikalau mayat tidak baik, mayat kaki judi, mayat kaki minum arak. Nah, kaki judi ni dengan main judi sama tak? Ha. Biar kita faham. Kaki arak dengan minum arak sama? Tak sama. Minum arak, ambil arak, minum. Dah kaki arak, kaki arak terus. Ha. Maksudnya, kalau sekali dua minum arak, bukan kaki arak. Nah, tu orang terbabas, orang terlalai, terlupa. Faham tak? Ha, hak tu dak berat. Hak berat kaki arok. Siang malam minum arok. Muda sampai ke mati. Tu kaki arok. Kaki judi. Memang main judi sama-sama. Nak? Ha, dikira duk tengok nombor. Neh, tengok nombor tu nak berjudi. Dah main judi, main judi sekali-sekala terikut-ikut dengan kawan. Kawan kata, titang, tak nombor lawa ni pasal aksiden tadi. Depan langgar depan. Pelik dekat-dekat. Ambil yang dua-dua pelik. Oh, iya juga. Dia pun tikang. Itu bukan kaki judi. Itu orang yang pernah berjudi. Jadi, jangan kita samakan kaki dengan pernah. Nampak tak? Ha? Kaki berat nanah tu. Ha. Maka, kalau mayat yang jahat, tak semayang. Ne? Dan seumpamanya, maka dia kata, ya wailati, binasa aku pada hari ini. Ila aina adhabu nabi, kepada mana kamu nak bawa aku pergi? Nak, mu nak bawa aku pergi mana ni? Neh? Yasma'u sautaha kullu syai'in, semua makhluk dengar suara mayat itu berkata-kata, illal insan, melainkan manusia, walau sami'a, dan jikalau manusia dengar, la sa'iqa au kama qala, nescaya pengsan atau mati. Menunjuk di sini, siapa yang lebih mahir bertutur kata dan mendengar? Mayat. Siapa yang bila dia mati, dia lebih kuat pendengaran. Bila dia mati, suaranya didengar oleh segala makhluk, melainkan manusia. Nampak? Jangan bila kita kata kita lah dengar, mayat tak dengar. Kita boleh bercakap, mayat tak boleh bercakap. Nah, ini mayat alam ghaib. Yang tahu Rasulullah. Maka bila Rasulullah sebut dalam kitab hadis, kita yakin itulah yang sebenarnya. Maka ada dua dalam kubur, nikmat dengan azab. Neh, baik dengan tidak baik. Neh, batu di mana-mana saja, daripada awal alam sampai kesudahan alam, dua, baik dengan tidak baik. Faham? Dalam dunia sekarang ada baik dan tidak baik. Sekaligus di atas dunia. Faham? Kalau baik, orang baik lawan orang jahat. Kalau gemuk, lawan kurus. Hitam, lawan putih. Dia ada lawan, dia ada lawan. Sakit, sehat. Suka, duka. Bahagia, merana. Miskin, kaya. Nah, dalam dunia, Allah bagi dua-dua. Kalau tak kaya, miskin. Kalau tidak senang, maka susah. Kalau tidak sakit, sehat. Tidak sehat, sakit. Neh? Ha. Dalam kubur kita kok. Kalau tidak nikmat, azab. Kalau tidak lapar, ha? Dahaga. Kalau tidak dahaga, kenyanglah dia. Dah selesai masalah lawang. Daripada zaman dulu, sampai ke alam akhirat, tidak selesai. Cuma, bila habis dah, bangkit di padang mahsyar, Allah buat suku. Baik se, jahat se. Yang baik, semua dalam syurga. Yang jahat, semua dalam neraka. Dalam syurga, kenyang. Dalam neraka, lapor. Atas dunia, ada kala kenyang, ada kala lapor. Dua sifat ni, Allah belah dua suku. Dalam syurga, tiada lapor selama-lama. Kenyang semua. Dalam neraka, lapor selama-lamanya. Tak ada dah, kenyang. Nak? Ha, sakit sifat orang dalam neraka. Sehat dalam syurga. Gembira dalam syurga. Menangis dalam akhirat. Kita sekarang dua. Nak? Hari ni gembira. Esok menangis. Keluar hari tengoklah. Selipar hilang. Menangis biar sejik. Nampak tak? Nah? Maka dalam mana-mana pun dia begitulah. Dan semua manusia dia nak hak sebelah baik. Dia tak nak sebelah jahat. Nak? Kita nak azab kubur. Tambah. Semua nak nikmat kubur. Nak? Kita benda baik semua orang nak. Mana-mana masyarakat yang tak ada Nabi, yang ada Nabi, dia nak benda baik. Dunia mana sekalipun, dia nak kenyang daripada lapar. Dia nak senang daripada susah. Tak ada dia orang nak susah. Neh? Dia panggil Tok Imam, panggil Tok Bila, Tok Siok, JKK, mari belakang rumah dia. Nak buat apa ni? Nak buat solat hajat. Apa tak hajatnya? Ayah Haji. Ayah Haji kata kita ni duduk ramai-ramai anak bini saya ni aman damai dah berpuluh-puluh tahun dah di Syah Alam ni, seksyen 16 umpama. Jadi tak pernah sakit tahun lalu pun dia, Tok Imam doa bagi sakit pula. Ada orang minta gitu. Neh? Negeri mana? Afrika boleh tak mahu sakit. Kalau pakai daun jagung saja, tak ada seluar daun jagung ni. Cepek dekat Angry Bird. Tak mahu sakit. Neh? Maka kalau kita gitu juga di alam barzah ada dua. Ada seksa dan ada nikmat. Nikmat lagu mana? Allah lebih mengetahui dengan lebih tepat. Tapi dalam hadis sebut di antaranya bila ditanya ma taqulu fi hadzal rajul allazi bu isafikum wa fi nasi ajmain au kama qala. Apa yang kamu akan kata tentang laki-laki ini yang dibangkitkan kepada kamu dan kepada sekalian manusia. Nah, yakni Nabi kita Muhammad. Malaikat tanya, hei mayat, mu nak kata apa tentang seorang laki-laki yang telah diutuskan kepada kamu dan kepada sekalian manusia? Dalam hadis kata, kalau orang ni orang yang bertuah, kalau orang ni orang yang Allah pilih dia nak dapat kebahagiaan, maka dia kata huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinat. Dialah Nabi Muhammad. Allah telah lantik dia. Dia datang kepada kami membawa keterangan yang benar. Fasaddaqna bih. Kami telah benarkan dia. Fa amanna bih. Kami beriman dengan laki-laki ini. Nah. Allahumma ja'alna minhu. Ya Allah, ya Tuhanku, kita minta kita ni masuk kalangan laki-laki yang Nabi jawab. Nabi sebut ni, iaitu dia boleh jawab di alam barzah. Nak? Jawab dengan apa di alam barzah? Jawab dengan amal kita sekarang. Dah dosa? Dosa tak main peranan dalam menjawab. Nampak? Sebab tu kalau kita ada dosa, dosa kita untuk main peranan di akhirat nanti. Untuk dihukum di akhirat nanti. Sekarang kita perlukan amal kita. Amal yang akan menjawab. Nak, kalau mulut boleh tanya jawab. Mak giang heroinnya boleh jawab. Nabi Muhammad lah. Boleh jawab tu. Nah, dengan amalan. Kalau sekarang kita tak suka dah cara sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita nak jawab? Nak. Orang ngajar hadis kita marah. Orang mengajar agama kita tak suka. Lepas tu nak jawab macam mana di alam barzah? Nah, tak boleh jawab. Tak ada bantuan, tak ada pertolongan. Nah, dah kalau orang lain tolong jawab, tak boleh. Dia tak boleh wakil. Nah, atas dunia macam-macam boleh wakil. Yang tukang raik peksa tu pok saudara dia. Yang tukang temuduga tu pok dua pupu dia. Nah, ataupun kalau tak pas rasa pun ambil pula sekali lagi, tak ada masalah. Neh, dalam kubur tak boleh jawab, maka nakir akan katok dengan tokak dia atas kepala. Sebut dalam hadis, tokak dia letak atas bukit Uhud, hancur bukit. Tak usah ambil tokak muka nakir, kita balik ke gigi, kita ambil tukur nukang rumah Stanley. Tak orang tukang paku tu kan, suruh anak kita katok, dek, ambil tukur ni, cik boleh tak katok kepala ayah abi-abi kuat. Tahan gitu. Soheh, 7 malam tahlil. Malam pertama mi goreng, malam ketujuh nasi minyak. Bawa umur. Tu baru tokak Stanley, tukang rumah. Nak, neh? Ni tokak muka nakir. Allahu Rabbi. Batulah. Jangan kita sunyi daripada istighfar. Pasal dosa kita banyak. Amalan kita belum tentu lagi sahih. Amalan kita belum tentu lagi makbul. Tapi dosa kita memang tertulis. Tak? Eh? Sebab amalan contoh semayang kena khusyuk. Nak kena kiam, molek. Tapi kalau buat dosa kena khusyuk tak? Malaikat kata dah ditulis ni dosa minum arak. Apa? Sebab masa diminum tadi tak khusyuk. Tak tulis. Minum arak tulis lalu dosa. Pegang arak puang tulis lalu dosa. Berjudi tulis lalu dosa. Tak ada lah. Malaikat kata tak ditulis pasal dia tak ikut syarat-syarat soh berjudi. Ada tak? Kenapa tak tulis dosa minum arak? Pasal tak cukup. Syarat-syarat minum arak kena cukup. Dia meninggalkan satu syarat. Oh, tak boleh. Tak. Ibadat kita kadang-kadang meninggalkan syarat. Tidak ditulis sebagai beramal ibadat. Tak. Ha. Dan kemudian hadis yang seterusnya. Jadi binatang-binatang sebagaimana yang kita dengar tadi. Nabi kata inna alal kubur yu'azzabun fi kuburihim azaban tazma'uhul bahaim. Sesungguhnya ahli kubur itu sebahagiannya yang telah dikehendaki oleh Allah kerana dia telah melakukan suatu kesalahan. Yu'azzabun, dia kena azab. Sebab apa kena azab? Adalah sebabnya. Tapi azaban, akan azab, akan kesakitan yang mendengar al-bahaim. Tengok kelebihan binatang. Bahar ini binatang-binatang. Orang putih panggil animal. Nak? Ha. Orang KL panggil apa dia? Haiwan. Haiwan. Terganung, natang. Dia kerah ke terganung ni? Eh? Nak? Ha. Keratang lembut, natang. Nah? Ha. Berarti kalau orang biasa dah digiduk terganung lah. Rupanya natang ni bukan banding maki hamung saja. Kadang-kadang kalimah manja. Faham? Ha. Pelik tau. Ha, tu pelik kan tu. Sebab tu ngundi tak menang omong. Jangan main dengan dia gitu. Nah. Sekeru dia panggil datang. Tahu tak? Sekeru dia buka. Ketak datang ni. Faham tak? Tahu tak? Ha dah. Sebab tu jangan marah. Nih. Ha. Dia ada datang tu datang jahat sungguh. Ada makna sekeru tu ketak. Nak. Ha. Kadang-kadang orang tu comel pun dia panggil datang. Nak. Baju lawa, kasut mahal, kereta lawa, datang juga belakang. Rupanya kalimah manja. Oh pelik dengan ni. Nak. Ha. Orang tu dia buat kan. Dia buat kerja-kerja tukang tukang comel dia buat. Nak. Oh, anda sungguh datang ni. Dia buat gua dia. Pelik dia tu. Padahal tak ada kena-mengena. Bukan maki hamung. Nak? Ha. Jadi binatang ni benda biasa saja. Tengok. Ne? Al-Bahaim. Iaitu binatang-binatang ternakan. Ne? Jadi hayawan lebih hebat daripada manusia. Nak? Pada segala segi melainkan akal saja. Nampak? Ne? Dengar. Oleh sekalian Al-Bahaim. Ne? Azaban akan sebagai kena azab yang mendengar oleh segala binatang. Kita dengar ada orang kena azab dalam kubur? Tak. Yang dengar binatang, malaikat, Rasulullah. Satu hari Nabi jalan sampai di dua kubur. Nabi berhenti. Sahabat pun berhenti. Nabi kata innahuma yu'azzaban. Kedua-dua mayat sedang kena azab. Nampak tak? Boleh dengar. Orang biasa tak dengar. Kita tak dengar. Rasulullah dengar. Kurnia Allah. Binatang dengar tak? Binatang dengar. Berarti jangan main binatang. Kita tengok, oh lembu bodoh. Lembu dengar. Lembu tak dengar. Kita kalah semua dengan binatang. Manusia kalah. Faham? Berlari, kalah manusia. Berenang, kalah manusia. Binatang, hero. Terbang, balik awal teruk. Nah, kekuatan binatang. Kuda kalau tarik dengan orang, kuda biasalah, bukan kuda gagah tu. 6 orang kekuatan. 6 orang tarik, kuda tarik sama kuat. Kalau kuda hak gagah tu terbang 6 orang. Nampak? Itu kekuatan. Kalau gajah 30 orang sekali nyuk ni. Nyuk habis terberok belakang 30 orang. Itu gajah. Nak binatang kekuatan tak boleh lawan. Kuat binatang dari manusia. Nak berlari antelope hok lopak gini tung tung 70 kuda 70 km sejam. Antelope 81 km sejam. Cheetah 115 km sejam. Manusia 30 km sejam paling laju. Nak kucing 37 km sejam. Kucing laju pada orang. Ramai kucing. Nak Allah manusia. Dah kalau kita nak lawan dengan cheetah 115. EX5 paling larang harga. Dodang lagi kejauh. Tak kalau manusia. Sebab tu muhasabah diri. Jangan sombong. Nak, jangan sombong. Jangan berasa baik. Tengok orang awak rasa, dia tak pakai ni. Aku orang baik. Jangan. Nak. Kalau kita. Lompat jauh. Mana jauh kita? Jauh lagi kijang. Pum. Lompat kijang. 20 meter. Pum. 20 meter. Kita lompat kijang. Baru 7 meter. Berenang. Allahu Rabbi. Berenang. Nak lawan dengan ikan dolphin. Dolphin 50 km sejam berenang. Sup sup sup sup sup sup. Nah, kita peh. Jawab tak berenang. Dolphin aja dia berenang batu duduk tepi dia. Tak ada. Menang hayawan, binatang lebih hebat dari manusia. Faham tak? Neh. Ha, tu berenang. Nyelang. Kita kena pakai gas. Kalau tak pakai gas, boleh tak kita lawan dengan ikan paus nyelam? Tak payah ikan paus. Ikan dia kering dia. Dalam payah. Kering. Ambil ikan kering pun dalam beledi. Lepas tu celup muka mu dalam beledi. Lama mana? Ikan kering naik dulu ke mu naik dulu? Kalau kita dah menang dengan akal, maka menanglah manusia. Betul tak? Boleh reka macam-macam alat. Nah, boleh buat rumah, boleh buat kereta, boleh buat komputer, boleh buat ni. Nah, itu bijak manusia kan ni akal. Kudrat kalau. Binatang boleh tak guna akal? Tak boleh. Jarang kita jalan-jalan hutan tengok beruk main Galaxy Note. Aduh. Nah, walau tidak anda nak buat. Nah. Maka tengok dalil di sini Nabi sebut terang-terang dan jelas, iaitu bahawasanya atas ma'uhul baha'im, binatang-binatang mendengar orang kena seksa dalam kubur. Dalam kitab-kitab hadis banyak menyebut. Nah, bahawasanya binatang-binatang mendengar. Sebab tu bila kita dengar ayam berkokok pada waktu pagi, hendaklah kita berdoa akan keberkatan, kebajikan dan seumpamanya. Nah, neh, kokok pagi kan? Pukul 4:30, pukul 5. Oh, ayam ni kacau sungguh. Orang nak tidur. Nabi kata berdoa. Nak berdoa kerana ayam menyambut datangnya fajar. Fajar artinya turun rahmat yang sangat banyak. Maka ayam peringatkan bagi manusia. Nak binatang dia boleh lihat malaikat. Binatang boleh melihat jin. Binatang mendengar suara orang azab, kena azab dalam kubur. Nah. Tapi kalau kita tanya binatang, dia boleh tak khabar tak ke kita? Boleh, mudah faham. Mbu-mbu, mu dengar tak lembu dalam kubur? Tu faham tak? Ha tu. Ha tu maknanya aku dengar ah. Mu dia tak dengar. Nah. Maka dalam hadis yang lain pula Nabi berkata, innamal qabru raudhatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Hanya saja kubur itu kebun daripada kebun syurga atau lubang daripada segala lubang api neraka. Menceritakan dia oleh Ibnu Mandah daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Nabi kata, innamal qabru, hanya saja kubur itu, nah, raudhatun min riyadil jannah, satu kebun daripada kebun syurga, au hufratun, atau satu lubang atau jurang daripada lubang-lubang api neraka. Kubur ni adalah perjalanan menuju ke akhirat. Daripada perut mak kita, kita beranak keluar ke alam syahadah, alam dunia, maka kita akan masuk balik dalam perut yang kedua, iaitu bumi. Perut bumi. Nah, dalam perut bumi kita akan dilahirkan pada kali yang kedua. Sebab kita dua kali mati, dua kali hidup. Duduk dalam perut mak sekali, duduk dalam perut bumi sekali. Nah, maka bila jelas di sini, kadang-kadang dia syurga, kadang-kadang dia neraka. Maksudnya bukan syurga di langit, tapi syurga dalam kubur maknanya kesenangan. Syurga maknanya kesenangan. Syurga maknanya keseronokan. Seronoknya ada di alam barzah. Belum lagi masuk syurga, seronok dah. Kita nak tak seronok dalam kubur? Naklah. Dengan keadaan kita sekarang, berat kita. Nah, maka banyaklah kita memohon ampun kepada Allah. Lepas tu doa terbaik, minta ampun. Bila Allah ampunkan kita, dia beri tak kita syurga? Beri. Nampak? Kita tak minta bidadari, kita minta ampun je. Tapi bila Tuhan ampun, dia beri tak bidadari? Beri. Nah, lepas tu duduk-duduk saja astagfirullah. Nah, duduk saja astagfirullah. Nah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita yang tersangat banyak. Sebab bila sebut cerita dosa, jangan nampak orang lain. Semua orang melakukan dosa, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Orang lain berdosa belaka, neh. Ha. Maka siapakah yang boleh menolong lagi pada ketika ini? Allah Taala. Pakat tak boleh. Nah, VIP atas dunia sahaja. Nah, JPJ tahan, roadblock. JPJ berhenti jabatan penjaga jalan. JPJ tahan. Mari kereta ditulis situ menteri. JPJ minta tak lesen? Minta tak? Tak minta lah menteri boh jalan. Tapi kalau orang jual pisang lalu, jual ikan lalu, tengok rotek 1997 rotek. Lesen tahun 72. Kelabu dah lesen. Eh? Tepi ya, cik, tepi, tepi. Nampak? 300 ya. Kena 500 ya. Nah. Alam barzah tak ada kira. Hanya VIP yang terlepas. Siapa VIP alam barzah? Iaitu para nabi, para rasul, wali-wali, orang mati syahid dan anak-anak kecil serta orang gila. Nampak? Hak lain tak ada kira. Raja Mesir ditanya di dalam kubur. Raja Rusia, Zar Rusia ditanya di alam barzah. Nah, Maharaja Jepun, Maharaja China, orang nak masuk tu kena meletup semua. Disoal di alam barzah. Ha, tidak ada keistimewaan. Yang istimewa para nabi, para rasul. Nah, wali-wali Allah, nah, orang Allah beri istimewa ke dia. Syuhada orang mati syahid. Nak duk perang sekarang di Syria, duk perang di Afghanistan, nak duk perang perang Badar, perang Uhud zaman dulu. Nak dan anak-anak kecil serta orang gila. Neh. Ha, kita tengok orang gila kan kotor, makan kotor, tidur dalam lokang apa semua nak. Hi, gila. Ha, dia terlepas azab kubur. Nampak? Ha, kita terlepas tak? Ha, belum tentu bah. Neh. Duduk ya marabbuka wa man nabiyyuka wa ma tiqaduka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Nampak banyaknya soalan. Kalau atas dunia orang besar-besar terlepas, tu nak lepas. Dah dia orang besar, dia raja pun semua, lalu kau roblox trafik tengok, eh raja. Nah, menteri-menteri tak tahan. Menteri tepi. Anak-anak gitu. Nah, lepas lah jalan. Dari atas dunia dua orang yang hebat. Orang besar-besar dengan orang gila. Orang besar-besar trafik tengok tahan tak? Tak. Orang gila? Tak kau. Dua ni sama taraf. Nah. Maka kita berdoalah banyak-banyak. Di antara doa yang sangat disuruh, sebelum salam, tiap-tiap kali habis tahiyat akhir. Kerana katanya isi Rasulullah, Nabi SAW tak pernah tinggal nak baca doa sebelum salam. Orang tanya, doa benda Nabi baca? Nabi minta berlindung daripada fitnah kubur. Faham? Contohnya doa Nabi sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa azabil qabri fitnatihi wa min azabin nar. Nabi baca sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Ada kita happy go lucky. Fil alamin nak kami doa ni. Assalamualaikum salam. Nah. Nah, bergerak kita ni. Nah, Allahu Rabbi. Kemudian dan bahawa Nabi kita Muhammad SAW mengurni akan dia Nabi oleh Allah Ta'ala akan kolam. Wallahu a'lam. Baik, kita ada satu jam lagi sesi untuk menjawab kemuskilan. Boleh eh, satu jam lagi? Sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan kutipan derma untuk tabung pembangunan Islam. Jadi unit amal dan anak-anak tahfiz harap menjalankan tugas. Jadi malam ini untuk tabung kutipan pembangunan Islam. Semalam di Melaka ramai orang. Tapi itulah, kalau Melaka tu dulu kalau ceramah kuliah-kuliah tu tak ramai. Tapi semalam alhamdulillah kebetulan hujan lebat, bila sapa di tempat kuliah hujan berhenti. Neh, alhamdulillah 2 jam hujan berhenti. Nah, hujan yang begitu lebat. Sapa rutuh stis-stis malam. Masih nak berhenti dah 2 jam 25 minit kuliah. Nak baca doa, stay patuh. Nak, tapi alhamdulillah tak ada benda-benda. Cuma sengit je stay. Nah, itu pertama kali dalam sejarah kuliah, stay butuh. Nampak? Itu Melaka punya hebat. Baik. Jangan kutip laju-laju gitu. Kutip dengan semua orang. Kalau orang kaya dia bagi banyak. Kalau sayang-sayang pun bagi RM10. Nah. Sayang RM10 bagi RM5 dah. Tak ada RM5 orang miskin ni, RM1 sudah. RM1 tak mampu 50 sen. 50 sen pun tak ada 10 sen. Jangan biarkan berlalu. 10 sen pun tak nak bagilah, sayang juga. Gali kubur matilah lebih baik. Sampai belakang nak kutip. Faham. Ada tak? Ada. Ke mana? Saya nak kata dulu. Tak jawab dulu soalan ni. Proses ini. Jadi, saya akan waktu pertama itu. Baik. Jadi, pada malam ini, dalam sesi menjawab soalan, turut bersama-sama kita, iaitu rakyat Malaysia yang tinggal di England dengan Ireland, iaitu di 4 buah tempat, di UK, di Dublin, di Cork dan Galway. lebih kurang 200 orang sedang mendengar kuliah kita tadi, dan dia akan menyertai sesi soal jawab selama sejam. Selepas ini beberapa orang akan bertanya soalan daripada sana secara live. Boleh kan? Ha. Dia suruh kita pergi jawab di Nung. Tekek mahal. Tekek kapal terbang tu mahal. Nampak? Main 3-4 ribu tekek saja. Ha. Jadi kita jawab kot ni dululah. Eh? Ha, sebelum tu, kita jawab dulu soalan yang ada bersama-sama dengan kita. Sambil-sambil kita menderma